semua anak manusia yang tak luput dari dosa. Lelaki wanita yang tua yang muda, semua pasti pernah salah. Tak ada satupun yang hidup sempurna, karena status kita hamba. Yang maha sempurna ya Allah Ta'ala, karena status Allah Tuhan kita. Wahai Allah, wahai Tuhanku, ampuni semua dosa-dosaku, dosa ibu dan bapakku, dan dosa-dosa semua hambamu. Wahai Allah, wahai Tuhanku, berikan kebaikan duniamu, kebaikan akhiratmu, jauhkanlah api nerakamu. Berbuatlah untuk duniamu kawan, seakan hidup selamanya. Berbuatlah untuk akhiratmu teman, seakan esok tiada. Tak ada satupun yang hidup sempurna, karena status kita hamba. Yang maha sempurna ya Allah Ta'ala, karena status Allah Tuhan kita. Wahai Allah, wahai Tuhanku, ampuni semua dosa-dosaku, dosa ibu dan bapakku, dan dosa-dosa semua hambamu. Wahai Allah,